Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan sedikit mengenai perkara ihsan, yang mana dengan ihsan ini dapat mendatangkan dua faedah. Faedah yang pertama, tafadhal, siapa yang bisa menyebutkan? Muhasabah. Naam, siapa yang akhuna Taufik? Naam, Ustaz. Naam, apa itu yang dimaksud dengan muhasabah di sini? Muhasabah ianya dapat membantu bagi seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah. Artinya ya, dia menghitung. Menghitung apa yang akan dia bawa nanti di hari kiamat. Nah, ini salah satu buah daripada ihsan. Kemudian yang kedua, di antara ikhwah yang lain. Al-Muraqabah. Naam, ahsan. Hizam ini bukan? Ahsan. Ahsan, ya Hizam. Jazakallah. Apa yang dimaksud dengan muraqabah? Itu sentiasa diawasi, sentiasa merasa diawasi oleh Allah SWT. Naam, dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang. Naam, maka dengan muraqabah tersebut seorang hamba ketika malas dia akan semangat. Naam. Ketika dia mulai lemah, dia akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Ya, ketika berkeinginan menjalankan hawa nafsu, maka dia tinggalkan karena dia tahu dia diawasi. Ini buah daripada al-ihsan, muhasabah dan muraqabah. Nah, tafadhal, Taufik. Mana betul, Ustaz? Nah, tafadhal, Ustaz. Al-Markaz al-Tali. Bismillah. Qala al-Mu'allif rahimahullah, al-Martabatu Sarisa, al-Ihsan, Ruknun wahidun, wahuwa an ta'budullah, كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقول بكى في الساجدين innahu huwas samiul alim wa qawluhu ta'ala wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiddu nafi ahsan na'am barakallahu fik al martabatu al thalitha Al-Ihsan ruknun wahid, rukunnya hanya satu, wa huwa an ta'budallah ka'annaka tarah, engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, kalau kalian tidak melihatnya ketahuilah bahwasanya sesungguhnya dia melihatmu. Pada kalimat ini insyaallah kita akan mengambil dua atau tiga faedah. Faedah yang pertama dari kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ihsan itu terbagi menjadi dua tingkatan. Ihsan itu terdiri dari dua martabat. Tingkatan yang pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarah. engkau menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Maka tingkatan yang pertama ini, ketika seorang muslim sampai kepada derajat yakin, dia sampai kepada derajat iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana seolah-olah dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan matanya. Hamba tersebut tidak ada sedikit pun taraddud wala syak. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada rasa bimbang sedikit pun. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala berada di depannya. Nah, maka yang sampai pada derajat ini berarti dia telah tiba, telah sampai pada level tingkatan al-ihsan. Dia memiliki kesempurnaan yakin, dia memiliki kesempurnaan ikhlas, dia memiliki kesempurnaan iman. Seolah-olah dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat di dunia. Dengan mata tidak bisa dilihat. Nah, sebagaimana sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innaka lan taraw, innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu bisa. Kalian tidak akan bisa untuk melihat Tuhanmu sampai kalian wafat. Sehingga melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia adalah perkara yang mustahil. Nah, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dilihat kelak di akhirat. Ini akidah ahlus sunnati wal jamaah. Dan ini merupakan kenikmatan bagi kaum mukminin. Sebagaimana yang antum ketahui dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka, yakni kaum mukminin pada saat itu berseri-seri, bersih, senang, bergembira. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka melihat. Nah, ini dari Al-Quran, adapun dari As-Sunnah An-Nabawiyah, merupakan hadis-hadis yang banyak, bahkan disebutkan dengan riwayat mutawatir, melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, diriwayatkan lebih dari 30 para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang mana riwayat-riwayat tersebut ditulis dan disampaikan dan disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim dalam Mukhtasar As-Sawa'iq. Artinya Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada kita tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu pada hari akhirat, bukan di dunia. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah. Kalian akan melihat Tuhan kalian kelak pada hari kiamat, bukan di dunia. Kama tarawna al-badra laylatat tamam. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam yang sempurna. Nah, di dalam riwayat yang lain, tarawna syamsa wastadhahira. Kalian seolah-olah melihat matahari di siang bolong. Bagaimana terangnya, bagaimana jelasnya. Tidak terhalang. Ya, seperti itulah kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Nah, maka sekali lagi melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Tapi martabatul ihsan di sini, engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hatimu. Yang dimaksud pada perkara ini adalah musyahadah qalbiyah. Dia melihat dari hatinya, seolah-olah dia melihat dengan matanya. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan bagi ahlul ihsan ini di dunia. Kelak di akhirat dengan mereka mampu untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan matanya langsung. Karena di dunia mereka di dalam beribadah seolah-olah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begitu khusyuknya, begitu tekunnya mereka di dalam menjalankan ibadah dengan derajat ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan kelak di akhir. Di mana mereka mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan matanya langsung. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Yunus, ayat 26, لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di muka bumi, kelak mereka akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Yang dimaksud kebaikan di akhirat adalah al-jannah. Waziyada, dan mereka mendapatkan tambahan. Apa yang dimaksud dengan tambahan di sini disebutkan oleh ahli tafsir. Dari kalangan para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas dan para tabi'in. Ridwanullah alaihim ajma'in wa rahimahumullah. Selain Ibnu Abbas, di antaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman, Abu Musa al-Ash'ari. Begitu pula Ali bin Abi Talib, kemudian Anas ibn Malik pada atar-atar mereka. Yang dimaksud dengan ziyadah, an-nazaru ila wajhillah, melihat kepada wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan kenikmatan di atas kenikmatan. Ini yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi orang-orang yang senantiasa beribadah dengan khusyuk, dengan penuh ihsan, seolah-olah mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang pertama, musyahadah qalbiyah. Kemudian tingkatan yang kedua, kalau tidak sampai kepada derajat yang sebelumnya, maka engkau menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui jalur muraqabah. Apa itu muraqabah? فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَى. Engkau sadari bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Kalau engkau tidak mampu sampai pada tingkatan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya, maka derajat yang kedua, engkau yakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala melihat engkau. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaanmu. Allah subhanahu wa ta'ala memahami apa yang terdapat di dalam jiwamu. Maka tidak pantas bagi engkau untuk bermaksiat kepadanya dan menyelisih perintahnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengamati engkau, mengawasimu, mengontrol gerak-gerikmu. Maka keadaan yang kedua ini halatun jayyidah, kata para ulama. Keadaan yang baik, walaupun tidak seperti keadaan yang pertama. Nah, ini faedah bahwasanya ihsan terbagi menjadi dua martabat. Anta'budallah ka'annaka tara, atau yang kedua, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasanya ad-din thalathu dawair. Agama ini memiliki tiga lingkaran. Yang satu lebih besar daripada yang lain. Lingkaran yang pertama adalah al-Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam adalah a'malun zahirah, amalan-amalan yang sifatnya lahiriah, yang nampak. Salat, zakat, puasa, haji, dan ini luas. Masuk di dalamnya orang munafik karena mereka dikatakan sebagai seorang muslim. Orang munafik mereka dihukumi dengan muamalah kaum muslimin karena mereka seolah-olah berserah diri secara zahir. Dan mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka menyembunyikan kebencian. Mereka menyembunyikan pembangkangan kepada syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Tapi secara zahir mereka muslim. Sehingga mereka masuk di dalam lingkaran Islam. Ini yang pertama. Kemudian daerah yang kedua, lingkaran berikutnya yang lebih sempit dari yang pertama, karena ini lebih khusus, yaitu dairatul iman, lingkaran keimanan. Nah, lingkaran yang kedua ini, ikhwani afidhakumullah, sudah tidak masuk lagi orang munafik dengan nifaqul i'tiqad, dengan kemunafikan keyakinan. Mereka enggak masuk pada derajat yang kedua, pada lingkaran yang kedua. Karena lingkaran iman tidak dimiliki kecuali kaum mukminin saja, ahlul imani faqat. Dan tentu ahlul iman ini terbagi menjadi dua. Imanun kamil, ada yang imannya sempurna. Kemudian yang kedua, imanun naqis, ada yang imannya kurang. Sehingga masuk pada lingkaran yang kedua ini mukmin fasik ataupun mukmin taqi. Mukmin yang bermaksiat, mereka memiliki keyakinan yang baik, beramal, tapi bermaksiat. Dan masuk di dalamnya pula seorang mukmin yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada lingkaran yang kedua ini menunjukkan kepada kita orang mukmin pasti muslim. Dia tidak akan masuk kepada lingkaran yang kedua hingga memasuki lingkaran yang pertama. Maka orang mukmin pasti muslim, karena dia telah merealisasikan amalan batin, beriman kepada Allah, Rasulnya, malaikat, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan yang baik dan buruk. Yang dengan itu kemudian menumbuhkan amalan-amalan zahir, salat, zakat, puasa, haji. Sebaliknya belum tentu muslim itu mukmin. Bisa jadi keyakinan dia yang lemah sehingga statusnya hanya muslim saja, tidak bisa didongkrak menuju kepada ahlul iman. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna, orang-orang badui, orang-orang primitif, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Qul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi ucapkan kami telah berislam. Pada ayat ini mereka mengucapkan kita beriman, dikatakan kalian belum beriman, kalian masih Islam. Menunjukkan bahwasanya muslim belum tentu mukmin, tapi kalau mukmin pasti muslim. Kemudian yang terakhir, lingkaran yang lebih sempit lagi daripada yang kedua, dan tentu lebih sempit lagi daripada yang pertama, yaitu dairatul ihsan yang kita bahas. Lingkaran ihsan, dan lingkaran ini tidak dimasuki kecuali ahlul iman al-kamil, kaum mukmin yang sempurna imannya, di mana mereka menjalankan kewajiban dan mereka mengerjakan mustahabbat, amalan-amalan sunnah. Mereka menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Mereka meninggalkan kemungkaran. Dan mereka berusaha untuk menjauhi dari perbuatan-perbuatan dosa dan kezaliman. Nah, maka setiap muhsin, maka dia mukmin dan muslim. Belum tentu mukmin dan muslim bagian daripada muhsin. Nah, ini agama terbagi menjadi tiga lingkaran. Maka dari sini pula ikhwani afidhakumullah menunjukkan kepada kita tentang batilnya pembagian ahlu tasawuf, orang-orang sufi yang mereka sama-sama menjadikan Islam perkara agama ini menjadi tiga tingkatan. Apa tingkatan kaum sufi? Yang pertama syariat, manusia biasa. Yang kedua ma'rifat, lebih daripada itu. Kemudian yang ketiga adalah hakikat. Ini dimiliki bagi para wali. Bisa jadi para anbiya itu ma'rifat, di bawahnya wali. Wali adalah hakikat. Dan tiga pembagian ini ikhwani afidhakumullah tidak ada dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Kemudian tidak pernah dikenal oleh para ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang merupakan generasi terbaik umat ini. Kalau pembagian yang syar'i yang sudah kita sebutkan sebagaimana disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Jibril yang akan kita baca, terbagi menjadi Islam, iman dan ihsan. Dengan penjelasan yang sudah berlalu. Maka barang siapa yang ingin mencapai derajat muhsin, dia harus muslim dan mukmin. Tidak sebagaimana anggapan tarekat sufiyah yang membolehkan orang yang telah mencapai makrifat untuk meninggalkan syariat. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang mengamalkan, membuat perkara-perkara yang baru dalam agama ini yang tidak ada dasarnya, maka amalan tersebut tertolak. Maka pembagian tersebut batil. Kemudian faedah berikutnya, yang ketiga, sebagaimana yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwasanya ihsan itu terbagi menjadi dua jenis. Dan para ulama ada yang menambahkan jenis ketiga. Jenis yang pertama, ihsanun bainal abdi wa baina rabbihi. Ihsannya seorang hamba dengan Rabbnya. Ini pembahasan yang sudah kita jelaskan, yang terdapat dalam kitab Usulul Thalatsah. Kemudian pembahasan yang kedua adalah jenis yang kedua, ihsanun bainal abdi wa bainal khalq. Perbuatan baik antara seorang hamba dengan makhluk lainnya. Dengan apa? Badrul ma'ruf, melakukan perkara-perkara yang baik. Wa kafful adha, menahan diri dari gangguan kepada saudaranya. Dia memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan, memberikan pakaian kepada orang-orang yang tidak punya, meringankan orang-orang yang membutuhkan, fuqara wal masakin, memuliakan tamu, menghormati tetangga, tidak keluar kejelekan apapun darinya kepada orang yang paling dekat dengan pintu rumah. Artinya dia berikan kebaikan kepada umat manusia. Karena anak Adam, ikhwani afidhakumullah, sifat mereka satu dari tiga macam. Kata para ulama, minan nas man la yasdur minhu illa adha. Ada manusia yang enggak keluar dari mereka kecuali gangguan saja. Keonaran, kezaliman. Tidak pernah berbuat kecuali dengan perbuatan yang jelek. Ini manusia yang paling sengsara. Kemudian macam yang kedua, minan nas man yastur minhu ada wa khair. Digabung, dimodifikasi. Keluar dari manusia yang baik, keluar kadang-kadang yang jelek. Ini masih lebih mending daripada golongan yang pertama tadi. Golongan yang paling baik, golongan yang selamat, minan nas man la yastur minhu illa khair. Manusia tidak keluar dari dirinya kecuali yang baik-baik saja. Dan ini merupakan a'la tabaqat, tingkatan yang paling tinggi. Maka ihsan antara seorang hamba dengan makhluk adalah memberikan kebaikan bagi umat manusia. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Begitu pula ihsan kepada makhluk selain manusia seperti hewan. Di dalam Islam, agama yang mengajarkan kepada kita adab yang tinggi. Di dalam perkara hewan yang boleh kita bunuh, jangan sampai diadab. Oleh sebab itu Islam melarang kita untuk mutilasi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam anil muzrah, dicincang-cincang. Yang membuat mereka kesakitan. Apalagi kepada umat manusia. Bahkan di dalam perkara qisas yang sudah diwajibkan atas mereka pembunuhan, di dalam perkara had hukuman, dijalankan dengan penuh lemah lembut. Tidak disiksa, tidak diazab, kemudian tidak dipenjara, diikat sampai dia wafat tanpa diberikan makanan ataupun minuman. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Sa'd bin Aus. Inna Allah katab al-ihsan ala kulli syai. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ihsan kepada segala sesuatu. Fa'idha qataltum fa'ahsinul kitrah. Kalau kalian membunuh, membunuh dengan cara yang bagus. Hewan dengan menggunakan pisau yang tajam dan cepat mengucurkan darah. Jangan dilambatkan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, perbaiki sembelihannya. Maka Islam mengajarkan ihsan pula kepada binatang, hewan ternak. Kita pun juga teringat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni al-baghi, pelacur wanita pezina dari kalangan Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosanya. Karena sebab apa? Apa yang dia perbuat? Annaha saqat kalba. Wanita tersebut memberikan minuman kepada anjing. Hewan yang bagi kita merupakan binatang yang kotor. Perempuan pezina tersebut, al-baghi, memberikan air kepada anjing karena dia lihat, menjulurkan lidahnya karena kehausan. Maka wanita tersebut mengairi anjing itu, fasyakara Allah, Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepadanya. Faghafara Allah laha. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosanya. Padahal al-baghi, pezina, ini merupakan dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dengan sebab ini. Lantas bagaimana dengan selain kalb? Dengan selain anjing? Engkau memberikan kebaikan kepada anak Adam, engkau memberikan kebaikan kepada orang kufar sekalipun, terlebih lagi kepada kaum muslimin. Ini macam yang kedua. Ulama mereka menambahkan macam yang ketiga, yaitu itqanul amal. Bagian daripada ihsan adalah kesempurnaan kecakapan di dalam bekerja, bagian daripada ihsan. menjalankan usaha dengan penuh amanah. Ini bagian daripada ihsan. Engkau menjalankan pekerjaan dan kau sempurnakan. Dan ini telah ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Aisyah meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam dengan lafaz innallaha yuhib idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai seorang hamba, senang apabila manusia bekerja dia lakukan secara profesional. Maka itqan ini bagian daripada ihsan. Dia usaha, dia bekerja dengan penuh semangat, produktif, semangat inovatif, dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Maka ini bagian daripada al-ihsan. Ini macam yang ketiga. Kemudian ikhwani afidhakumullah, al-muallif menyebutkan beberapa ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, di antaranya surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ma'a, bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang muhsinun. Muhsinun adalah lafaz jamak, kata tunggalnya muhsin, orang-orang yang berbuat kebaikan, yang memiliki sifat ihsan. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan lafaz ma'a. Ini di dalam perkara tauhid disebut dengan ma'iyah. Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Dan ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ma'iyatun amah, kebersamaan yang sifatnya umum. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala melihat mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan-keadaannya. Tidak ada satupun yang luput di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka perbuat, gerakan-gerakan yang mereka lakukan. Ini ma'iyah yang pertama. Ma'iyah yang kedua adalah ma'iyatun khasah, kebersamaan yang sifatnya khusus, dan ini bagi kaum mukminin saja. Kalau yang pertama mukmin dan kafir, Allah subhanahu wa ta'ala melihat mereka. Tidak terlepas dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala apapun ucapan, perbuatan, kelakuan umat manusia, yang baik ataupun yang buruk. Adapun ma'iyah yang kedua adalah ma'iyatun khasah, kebersamaan yang sifatnya khusus. Artinya Allah ma'ahum, bersama mereka dengan pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka dengan ta'yid, dukungan. Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka dengan ilham. Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka dengan taufik. Dan ini khusus bagi kaum mukminin saja. Begitu pula yang terdapat dalam ayat ini. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Ma'a di sini keumuman dan khusus. Allah melihat mereka, orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menolongnya, memberikan ilham, memberikan taufik, dan memberikan dukungan kepada mereka. Nah, ini surat An-Nahl ayat 128. Kemudian ayat berikutnya yang terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara 217-220. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bersandarlah kalian dengan tawakal kepada Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang selalu melihatmu di saat engkau berdiri untuk mengerjakan salat. Wa taqallubaka fis sajidin, yang melihat gerakan badanmu di antara orang-orang yang sedang sujud. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka potongan ayat ini merupakan bagian daripada kalimat kedua ihsan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kalian tidak melihat, ketahuilah bahwasanya Dia melihat engkau. Ini yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala alladzi yaraka hina takum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang selalu melihat kalian dalam keadaan berdiri salat dan melihat gerakan-gerakan badan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya yang terdapat dalam surat Yunus ayat 61. Wa ma takunu fi sya'nin. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan apapun. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin. Dan kamu tidak dalam keadaan membaca suatu ayat dalam Al-Qur'an, baik di dalam salat maupun di luar salat. Wa la ta'maluna min 'amalin. Dan kalian tidak mengerjakan suatu amalan apapun. Illa kunna alaikum syuhuda. Melainkan kami menjadi saksi atas kalian. Idh tufiduna fi. Setiap kamu melakukannya. Maka ayat ini pun juga merupakan dalil daripada kalimat yang kedua mengenai ihsan. Engkau apabila Allah Subhanahu wa taala engkau tidak merasa bahwasanya engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah melihat. Ini pendalilan surat Yunus dari kalimat yang kedua tersebut. Artinya kalian tidak beramal apapun melainkan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi. Allah melihat. Allah mengawasi. Allah mencatat. Dan ini merupakan bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala yang lain yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 5, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersamarkan apapun di langit maupun di bumi, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, melihatnya dan mengawasinya. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita akan membaca dalil yang disebutkan oleh al-muallif dari sisi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang merupakan hadis panjang, yaitu hadis Jibril dari sahabat Umar Ibn al-Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Wallahu ta'ala a'lam. نعم إلى هنا والحمد لله.